dalam hidupku. Kaulah satu panutanku. Kisah hidupmu menjadi teladan bagiku, untuk lebih kuat dan lebih sabar dalam dunia yang semakin fana. Jawaban bagiku, teladan darimu, kan selalu ku imani selama hidupku. Oh, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah, saat berdoa ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Cahaya darimu terangi gelap dalam hidupku. Saat amarah membara, ku ingat kasihmu bagi umat, memberi maaf pada sesama. Dalam dunia yang semakin fana, selalu mengasihi dan beriman. Kan ku ingat selalu jalanmu selamanya. Oh, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah, saat berdoa ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Satu yang ku damba dalam hidupku, mengikuti jalanmu menuju jannah. Bimbinglah hidupku dalam jalanmu, Rasulullah. Rasulullah, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah, saat berdoa ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan.